Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hata anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum shumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla ala al-in'am bini'matil imani wal-islam musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, وَأَلَّا وِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْكَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقَ. Sadaqallahu al-Azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada setiap diri kita, dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin coba-coba menghitung seluruh nikmat Allah, maka kita pasti tidak akan mampu menghitungnya. Mudah-mudahan majlis Arba'in ini, majlis yang menghidupkan hati kita menjadi kolbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, program tarekat yang terbaru dari Majelis Ketarekatan yaitu menyelenggarakan program taklim atau kajian yang disebut dengan kajian simpatik. Ya, sudah mengikuti jamaah sekalian? Setiap malam kecuali malam Jumat. Simpatik itu singkatan dari simple, praktis, dan komprehensif, sesuai dengan karakteristik dari ajaran Islam. Kajian yang simpel, praktis, dan komprehensif, sehingga kajiannya mulai dari tauhid, kemudian fikih, fikihnya pun dibagi ada khusus fikhun nisa, fikih yang berkaitan tentang wanita. Dikhususkan ini, Islam menyoroti penting peranan wanita, sehingga fikihnya dikhususkan, fikhun nisa. Ada juga ekonomi Islam, ada fadailul a'mal juga, bagaimana kita menggiatkan amal, karena kita mengetahui karunia yang Allah berikan di balik amalan-amalan tersebut. Yang hadir Bapak Ibu sekalian, sekian ribu ini di sini, ikut aktif enggak menyimak? Tuh, kadang-kadang baru ada yang tahu ini. Nah, sekarang ini kan kata anak sekarang zaman now katanya. Jadi ngajinya bisa di rumah lewat internet. Kita manfaatkan internet, salah satu dari rahmat Allah akhir zaman. Di zaman Nabi belum ada internet, boro-boro di zaman Nabi. Beberapa puluh tahun kebelakang belum ada internet yang menghubungkan manusia yang tadinya berbeda, tersekat-sekat, maka dengan adanya rahmat Allah berupa pengetahuan dan teknologi, maka kita bisa berinteraksi satu sama yang lain, maka manfaatkan rahmat Allah untuk ngaji. Jangan hanya kuliner saja yang diuploadnya. Siap Bapak Ibu sekalian meramaikan media sosial? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di pagi hari ini kegiatan Arba'in atau pengajian Arba'in, kita akan membahas tentang akidah atau tauhid. Di majelis ketarekatan sudah mengumpulkan kaitan dengan ilmu tauhid atau akidah, di mana ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli tarekat memegang kepada akidah Ahlus Sunnah. Ada 12 matan dari kitab-kitab yang sudah diterbitkan, dan alhamdulillah Idrisiyah sudah punya penerbit ya sendiri sehingga bisa menghasilkan buku-buku atau kitab-kitab. Kalau kitabnya masih gundul, maka akan digondrongkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua bisa baca kitab gundul enggak? Tuh kan? Maka insya Allah dengan penerbit, apa namanya? Mawahib. Ya, penerbit kita sudah resmi, sehingga terus kita memproduksi baik kitab-kitab terdahulu, kita terbitkan kembali. Seperti di sini ada 12 kitab tentang tauhid yang bermanhaj Ahlus Sunnah. Ada kitab Aqidatul Awam, ada kitab Matan Al-Jauhar, ada kitab Badul Amali, ada kitab Al-Aqidah Al-Murshidah, ada kitab Umul Barahin, ada kitab Matanul Aqaid An-Nasafiyah, ada Qawaidul Aqaid yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ada kitab Al-Fiqhul Akbar, ini yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah Tabi'in. Beliau juga sebagai pendiri madhab dalam fikih madhab Hanafi. Ada kitab Matan Al-Bajuri, ada kitab Sarhus Sunnah, dan ada kitab Aqidatu Ahli Tauhid. Nah ini kitab-kitab yang kita bahas di Tarekat Idrisiyah. Supaya jelas manhajnya, supaya clear ilmu dan pemahaman di dalam agama. Sebab jamaah sekalian, para ulama telah menegaskan, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Artinya, seandainya agama tidak mengajarkan sanad dalam ilmu tauhid, dalam ilmu fikih, dalam ilmu tasawuf, tidak diperhatikan sanad-sanadnya, silsilahnya, sampai enggak kepada Nabi, maka yang akan berbicara agama nanti siapa saja, yang bukan pakar agama berbicara agama. Apa yang akan dibicarakan? Masya'a, sekehendak dirinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan di akhir zaman akan banyak khutbah. Khutbah itu pinter berbicara, menguasai retorika atas nama agama, padahal isinya bukan agama, tapi pemahamannya sendiri. Apa yang terjadi sabda Nabi? Faldollu dollu fa'adollu, sesat dan menyesatkan orang lain. Maka oleh sebab itu penting kita mempelajari agama min afwahil ulama, bersanad yang sambung menyambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sebelum membahas kitab akidah atau ilmu tauhid sebagai referensi di Arba'in ini, kitab Umul Barohin yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Husain Al-Husaini As-Sanusi Al-Ash'ari. Ini sama dengan mursyid kita, ya, dengan lakob As-Sanusi. Jadi ada As-Sanusi Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi, muasis Thariqah Sanusiyah Idrisiyah. Kalau As-Sanusi di sini Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf, beliau adalah ahli tauhid dalam manhaj atau manhad atau madhab Asy'ari, ahlu sunnah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum membahas tentang tauhid, mari kita hubungkan terlebih dahulu hubungan tauhid dengan ilmu tasawuf. Sebab rukun agama yang telah diijtihadi oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, ada tiga. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Di mana hubungan ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf? Kalau diilustrasikan, misal yang mudah, seperti pohon dengan medianya, ya, media yang ada di pot. Ilmu tauhid atau akidah Islam laksana pohon yang tumbuh dan harus berbuah. Ilmu tasawuf gambarannya adalah medianya, tanahnya harus subur, harus anti penyakit. Nah, sekarang bibit-bibit unggul, tapi tanahnya, medianya keropos, banyak ulatnya. Kira-kira bibit unggulnya jadi unggul enggak? Enggak jadi unggul, enggak bakalan berbuah. Tanah, media yang subur dan anti hama, anti penyakit, gambaran dari ilmu tasawuf. Kenapa? Sebab ilmu tasawuf maudu'nya, objek kajiannya adalah al-qalbu, hati manusia. Sementara tauhid, akidah atau iman, tumbuhnya adalah di dalam hati. Jadi kalau mau subur imannya, kuat akidahnya, keyakinannya, sampai berbuah kepada amal soleh dan ketakwaan, maka hati tempat tumbuhnya iman harus terus dijaga, dipelihara. Itulah ilmu tasawuf. Jadi kalau hatinya banyak kotoran, Imam Al-Ghazali menyebutkan maksiatul batin dalam kitabul arba'in yang 10, hatinya subur dengan hasad, subur dengan takabur, subur dengan riya, subur dengan hubud dunia, cinta kepada dunia, hubul jah, cinta kepada penghormatan dan penghargaan, huburi asah, cinta kepada posisi dan kedudukan. Iman tidak akan betah subur di dalam hati. Begitu juga tanahnya sudah subur, pupuknya hebat, anti apa? Penyakit. Tapi bibit unggulnya enggak ditanam, disiram tiap hari, tapi bibit unggulnya enggak ditanam, kira-kira berbuah enggak? Boro berbuah. Belajar tasawuf tanpa tauhid, belajar tauhid tanpa tasawuf. Inilah ilustrasi yang mudah dicerna dan dipahami, nisbat, korelasi, hubungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu tauhid. Paham Bapak Ibu sekalian? Sebab dulu ada orang Arab, kalau dibilang dalam Al-Quran Al-Arab, ya, di samping, di luar kota Madinah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, digambarkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rab amanna. Datanglah sekelompok Arab menghampiri menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, amanna, kami ini adalah beriman. Langsung wahyu turun. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul lam tu'minu. Katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, hei Arab, hei sekelompok Arab, lam tu'minu, kalian tuh belum beriman. Disangkanya iman tuh hanya diucapkan saja. Kami beriman, kami beriman. Seperti hari ini, asal KTP-nya Muslim, jong-jong ngerasa jadi Muslim. Kira-kira kalau yang gak sholat, KTP-nya diganti jangan Muslim, ngambek gak? Ngambek gak? Ya, anak-anak kelas 12 tuh, sebelum iqomah, menunggu iqomah, membacakan hadis-hadis tentang apa? Sholat. Padilah sholat, termasuk padilah sholat di masjid. Nabi bersabda, yang membedakan mukmin dengan kafir apa? Sholatnya. Jadi langsung dijawab ini oleh Allah. Sampaikan wahai Muhammad, lam tu'minu, hei kalian tuh belum beriman. Dijelaskan lagi, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Sebab iman belum masuk ke dalam hati kalian, itu mah baru di bibir. Kami iman, kami muslim. Tapi ucapkanlah aslamna. Nah, aslamna inilah bentuk dari ketundukan. Kalau imannya ada di dalam hati. Jadi kalau benar kita iman, buktikan aslamna, kami tunduk. Diperintahkan sholat tunduk, diperintahkan ngaji tunduk. Tunduk karena imannya terhunjam di dalam hati. Nah, maka oleh sebab itu hubungan atau nisbat antara ilmu tasawuf dengan ilmu tauhid, laksana pohon dengan apanya? Dengan medianya, dengan tanahnya, dengan pupuknya, dengan anti penyakitnya. Maka akan subur bibit unggul yang kita tanam. Kalimah la ilaha illallah, bibit unggul, kalimah thayyibah dalam Al-Quran, akan subur menjelma menjadi ketakwaan. Maka kalau kita hanya belajar ilmu tauhid tanpa tasawuf, ibarat bibit unggul yang tidak ditanamkan. Atau ditanamkan, tapi tanahnya gersang, tanahnya penuh dengan penyakit. Pantas imannya, ya, yankus aja, kurang saja. Saking kurang, datang panggilan ke masjid gak nyampe, datang panggilan ke majelis ilmu dan zikir gak nyampe. Kenapa? Imannya lemah. Betapa pentingnya ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf sekaligus ilmu fikihnya. Jadi ilmu tauhid dan ilmu tasawuf itu dua-duanya di dalam wilayah batin manusia. Tasawuf membahas tentang hatinya, tauhid berbicara tentang Allah, mengenal kepada Allah sifat-sifatnya. Dua-duanya ada dalam wilayah batin kita. Sementara fikih ada dalam jawarih anggota tubuh kita. Ruku, sujud, berekonomi, berumah tangga, itu fikih wilayahnya, zohir, nampak. Akidah atau tauhid dengan tasawuf di dalam batin, wilayah atau aspek batiniah. Maka belajar tauhid dengan tasawuf, subur iman, dari iman bahkan terasa manisnya iman, wajada halawatal iman. Kalau sudah manis, kira-kira dedeyeun enggak? Mau lagi enggak? Coba kalau baca Quran hatinya masih pahit, apalagi tahajud jam 3. Hatinya masih pahit. Imannya belum manis. Kira-kira semangat enggak? Semangat enggak? Pantes ya dulu para sahabat yang kuat imannya ketika dipanggil oleh Allah diibaratkan seperti panah yang keluar dari busurnya. Cepat enggak? Cepat enggak? Cepat kalau dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Nah kalau kita introspeksi diri ini dipanggil oleh Allah, apapun bentuk ibadah, cepat seperti busur panah? Atau seperti apa? Jalannya? Kayak keong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah yang disebut dengan rukun agama. Jadi rukun agama, tauhid, fikih dan tasawuf, rukun tiangnya agama. Satu saja hilang tiangnya, maka akan apa? Roboh. Fikih saja. Rukun sholat dari bacaannya, dari rukun fi'linya, rukunya begini, iktidalnya begini, sujudnya begini. Tapi enggak belajar tasawufnya, maka kayak robot yang diprogram sholat. Hambar hatinya, males hatinya, enggak nikmat sujudnya, enggak nikmat bacaan-bacaannya. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak terasa agungnya Allah. Hatinya tidak musyahadatul rububiyah, tidak menyaksi kepada sifat-sifat Allah yang agung. Pantas kalau sholatnya seperti disebutkan dalam Al-Quran, seperti sholat orang munafikin. Mau sholat ya sekali-kali. Sekali ditegakkan, kusala, kata orang Sunda, tafsir kusala, kusual, kusiwal. Tahu kusual kesiwal nih? Kasihan juga nih orang Aceh, apa kusual kusual. Malas. Orangnya kaslan, malas. Kalaupun sholat, susah mau menegakkannya itu. Kenapa? Karena tidak ada iman yang kuat, subur di dalam hati. Nah maka pentinglah kita menyempurnakan agama kita dengan terus mempelajari ilmu tauhid, terus mempelajari ilmu fikih, terus mempelajari ilmu tasawuf. Jangan sampai ada pemahaman yang gagal. Kata anak sekarang disebut gagal paham. Nanti ya kalau belajar tasawuf itu kalau sudah dekat pensiun aja. Ini pegawai negeri kalau pensiun umurnya berapa sekarang? Beda-beda nih, guru beda. Rata-rata berapa pensiun itu? Berapa? 58. Sekitar 58 sampai 60. Emang umur kita ada yang menjamin sampai 60 nanti belajar tasawufnya kalau sudah pensiun? Ini pemahaman-pemahaman yang seluar-seliwur nih. Nggak tahu dari mana asal usulnya, tapi gencar. Nanti belajar tasawufnya katanya, kalau sudah apa, tuaan dikit. Pantesan korupsinya berjamaah ya. Kenapa? Enggak takut dengan Allah, tahu Allah hanya pengetahuan, Allah itu wujud. Tetapi tidak dirasakan wujudnya Allah. Tidak dirasakan hadirnya Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Pantas berani korupsi, pantas berani menyeleweng. Ini salah satu dari gagal paham, enggak belajar tasawuf. Hati enggak merasakan hadirnya Allah. Tidak ada muraqabah jiwanya, hatinya tidak merasa diawasi oleh Allah. Yang benar adalah tiga rukun agama, baik tauhid, fikih dan tasawuf, diajarkan semenjak dini, bahkan sebelum balig. Alhamdulillah kalau ibu-ibu meni rebo. Tahu rebo? Anaknya setengah losin, ada yang dipanggul, ada yang diais, ada yang dituntun. Kalau bapaknya, aduh meni lenggang kangkung. Makanya kalau ibu-ibu ibadahnya banyak sekali. Nuntun anaknya ibadah enggak? Ngais anaknya ibadah enggak? Lagi sholat nangis diuji oleh Allah. Tinggal bapak-bapaknya aja, aduh meni nikmat sekali. Bawa anak-anak kita semenjak dari aisan, bawa ke masjid, bawa zikir, latih, mempersiapkan sebelum balig. Jadi sudah dipersiapkan, pas datang balig menjadi mukallaf yang mulai dapat khitab panggilan Allah, dia sudah siap. Biar ramai di masjid, ada yang nangis nggak apa-apa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan bahkan anak cucunya Hasan dan Husain. Mana Hasan Husain? Ini ada santri dari Kayu Agung ini. Ya, cucunya mantan ketua MUI Provinsi Kayu Agung, Sumatera Selatan. Mana Hasan Husain? Kecil-kecil tapi mungil. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering ketika sholat membawa cucunya yang disayanginya, namanya siapa? Hasan dan Husain. Lagi sujud di gimana tuh? Ditaikin. Jadi dibawa sholat, tidak mengganggu sholat. Dilatih semenjak dini. Itulah pendidikan di dalam Islam. Jadi sebelum balig sudah dipersiapkan. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketiga-tiganya. Tauhid, fikih dan tasawuf, bahkan kalau kita melihat metode Al-Qur'an berbeda dengan cara penulisan dan penyusunan manusia. Dalam satu ayat bisa memenuhi tiga ilmu. Tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada. Seperti tidak terpisah antara tauhid, fikih, dan tasawuf, menyatu dengan kuat. Dan ketiga ilmu ini, tauhid, fikih, dan tasawuf, bersumber dari Allah, bersumber dari satu person. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kental tauhidnya, bagaimana tasawufnya dan ketundukan terhadap syariatnya, terhadap fikihnya. Bersumber dari yang satu, tauhid, fikih, dan tasawuf. Adapun para ulama memisah-misah dalam pengertian supaya mudah membahasnya. Sekarang belajar tauhid, nanti belajar fikih, terus belajar tasawuf. Ada bab-babnya secara sistematis. Untuk apa? Memudahkan, sebab Nabi sudah memerintahkan kepada para sahabat, yasiru wala tu'assiru, permudah, jangan kalian persulit di dalam mempelajari dan mengamalkan agama. Inna dina yusrun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sesungguhnya agama itu yusrun, kemudahan, bukan untuk menyulitkan. Tapi kalau menurut hawa nafsu yang tidak dilatih, agama itu mempersulit. Tapi kalau kita terus mujahadatun nafs, jiwanya, nafsunya ditempa, dididik sehingga ningkat dari amarah naik ke lawamah, lawamah naik ke mulhimah, dan sampai ke level yang ketujuh, maka agama itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mempersulit. Kalau merasa mempersulit itu karena nafsunya masih gagah ada di level amarah. Amarah mah bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Ada tiga sifat. Pertama, sifat bahimiyah seperti binatang ternak. Kalau binatang ternak mikirin umroh enggak? Mikirin nanti sudah mati ke surga apa enggak gitu. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran, bukan ya? Insting. Insting dari binatang itu. Makan, minum, apalagi tidur. Orang Sunda bilang hardolin. Kalau diterjemahkan enggak enak gitu. Tapi udah mafhum ini. Jadi kalau ada manusia, narurinya itu hanya makan, minum, main, tidur. Al-Quran menyebutkan nih, menurut Al-Quran ini, jangan marah. Ulaika kal an'am, balhum adollu. Mereka laksana binatang ternak, bahkan lebih sesat. Allah ciptakan kita, mendesain kita sempurna, diberikan akal yang luar biasa, diberikan hati, bahkan ruh kita pernah musyahadah kepada Allah, menyaksi kepada Allah semua. Betapa rugi kalau hanya apa saja yang dipikirkan, makan, minum, bermain, tidur. Itu tandanya nafsunya ada di level terbawah, namanya apa? Ammaroh. Al-Quran menyebut inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu memerintahkan kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah karena mujahadah terus. Naik akhirnya dari nafsu ammaroh ke lawamah, ke mulhimah, ke mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Coba cek ini. Nafsu kita ada di level yang mana ini ya? Ibu-ibu suka dicek enggak? Jangan rekening aja yang dicek. Jangan deposito aja yang dicek. Jangan hanya darah aja yang dicek. Kalau kita cek darah, apalagi general cek, kira-kira berapa harganya? Di atas 1 juta. Jangan lupa, itu juga penting, ada yang lebih penting. Nafsu kita dicek ada di level mana. Lihat indikasinya. Apakah hanya makanan saja yang ada dalam benak kita? Hanya urusan tidur saja? Hanya urusan pakaian saja? Kendaraan saja? Itu menunjukkan nafsu terbawah, ammaroh. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu psikologi, ilmu psikologi, ilmu tentang kejiwaan, kalau jiwanya masih anak-anak, konsentrasinya itu kepada benda. Coba lihat anak kecil, kalau nangis kasih balon saja. Seneng gak? Berhenti gak nangisnya? Ya, ibu-ibu, berhenti gak? Kasih aja anak laki-laki robot. Nangisnya berhenti. Tapi kalau jiwa kita meningkat kedewasaannya, berubah kesenangannya dari yang bersifat materi, bendawi, akan berubah kepada yang bersifat imateri. Keimanan, keyakinan kepada Allah, mengenal Allah, kenikmatan bersama Allah, kenikmatan zikir, kenikmatan menolong orang lain, memperhatikan orang yang miskin, memperhatikan yang lain. Itu tanda jiwa kita naik levelnya. Dari kanak-kanak menjadi dewasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, korelasi atau nisbat baina ilmi tasawuf wa ilmi tauhid, hubungan korelasi antara ilmu tasawuf dengan ilmu tauhid. Bapak Ibu sekalian, para ulama ahli usul, ahli tauhid atau akidah, di mana kita bisa mempelajari dan memahami Allah dari sisi sifat, di mana zatnya siapapun juga tidak akan bisa menjangkau, pikiran kita tidak akan bisa menjangkau tentang zat Allah. Tapi kita bisa melusuri sifat-sifat Allah dan af'alnya Allah. Sehingga jamaah sekalian, membutuhkan dua dalil yang harus dipadukan. Maka ini namanya kitab Umul Barohin. Induknya dalil-dalil, burhan-burhan. Ada burhan di sini? Jamaahnya Barohin. Umul Barohin. Pengarang menamai kitabnya Umul Barohin, induknya, master plan-nya dari dalil-dalil tentang akidah. Dalam kajian tauhid atau teologi Ahlus Sunnah, jadi Ahlus Sunnah itu akidahnya para sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan para tabi'in, kemudian para ulama berikutnya, termasuk Imam Asy'ari rahimahullah. Imam Al-Ghazali pun membuat kitab-kitab khusus tentang tauhid, bukan hanya fikih dan tasawufnya saja. Kita permudah jamaah sekalian, ya, kalau bagi dasar di sini kumpul semua, ada ustadz, ada mubalig, ada mubaligoh, ada santri. Ada mu'alaf enggak? Mu'alaf enggak? Ya. Yang awam, yang memulai, yang mubtadi, yang mutawasit. Untuk semua supaya dapat ini. Pertama, dalam akidah Ahlus Sunnah, kita mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib menurut logika, menurut akal adanya bagi Allah. Pertama adalah sifat apa? Wujud. Dulu lagi sekolah apa namanya? Sekolah apa? Diniyah. Ya. Diniyah awaliyah setingkat SD. Dihafal. Wujud kidam bako mukholafatu lil kiamuhu binapsihi. Ilmu hayat sama basor kalam aliman hayan samian basiron mutakali. Aduh, sambil ngantuk-ngantuk ya, santri belajar. Kalau santri dulu sambil tatalu ya, jadi hilang ngantuknya, semangat gitu. Pakai apa? Musik band cabok. Ben Kepret. Jadi apa dinyanyikan sifat yang wajib bagi Allah. Bukan berarti sifat Allah hanya 20, itu yang baru diperoleh hasil ijtihad pemaduan antara akal dan nas atau nakli. Kalau bisa tambah lagi, sebab sifat Allah tidak ada yang bisa membatasi. Cuma kemampuan baru segitu, ya ikut aja lah. Kan ada yang sok-sokan belajar agamanya keluaran dari Amerika. Itu sifat Allah kok cuma 20 katanya. Tapi sampai sekarang gak bisa nambah satu pun. Boro-boro satu, setengah aja jadi 20,5 gitu. Ini kritik kritik tapi apa? Gak produktif namanya. 20 itu bukan berarti membatasi hanya 20, maka dilihat syarah Umul Barohin itu yang baru bisa diijtihadi. kalau bisa silahkan tambah. Karena sifat yang 20 wajib bagi Allah menurut logika kita, pemaduan antara pemikiran yang kuat dengan nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus sekarang kita pelajari, bagaimana wujud Allah, Allah itu ada, bisa kita rasakan dengan ilmu tasawuf. Ini yang penting, memadukan tauhid dengan tasawuf. Bukan hanya sebatas pengetahuan, Allah itu wujud, Allah itu ada, tapi kelakuan kemana-mana, gak ada rasa takut dengan Allah. Maka oleh sebab itu belajar ilmu tauhid terpadu dengan tasawuf, maka kita akan merasakan wujudnya Allah. Dimanapun kita berada, kita merasakan wujudnya Allah. Kira-kira berani berbuat maksiat gak? Kalau sifat yang pertama, wujud bagi Allah, yang wajib bagi Allah, dirasakan sampai masuk ke dalam hati yang paling dalam, karena tersambung dengan ilmu tasawuf. Kira-kira anggaran negara kita yang berapa ribu triliun? Per tahunnya 1.600 triliun. Kira-kira maju gak bangsa Indonesia? Wah, udah maju kemana mah? Potensi alam yang Allah berikan, kalau benar dikelola, hati kita merasakan wujudnya Allah, di kantor terasa wujudnya Allah, bukan hanya di masjid saja, maka kita akan menjadi orang yang amanah. Dalam tasawuf disebut muraqabah, merasa diawasi oleh Allah karena wujudnya Allah dirasakan terus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu Imam Asy'ari ya, beralirannya itu, akidahnya itu Mu'tazilah, yang mengedepankan logikanya, mentuhankan logikanya, akalnya daripada wahyu. Wahyu itu menjadi nomor dua. Tapi pada akhirnya Allah selamatkan, bahkan dia sudah menjadi tokoh ketika itu, Allah selamatkan akidahnya. Nah ini historisnya, sejarahnya. Akal kita punya keterbatasan, maka harus terpadu dengan apa? Iman. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kekuatan bagi kita sebagai umat manusia. Sehingga menurut logikanya, kenapa Allah disifati dengan wujud? Karena wujudu hadhil makhlukat, karena wujudnya semua makhluk-makhluk Allah, baik yang sudah bisa terobservasi oleh al-hawash, oleh anggota panca indera kita, maupun yang belum terobservasi. Jadi sebetulnya jamaah sekalian, sekarang yang banyak mengobservasi alam atau makhluk, muslim atau orang-orang kafir, orang barat kebanyakan. Orang barat. Tahu dalamnya laut, biota yang ada di laut, kita yang nyelam atau mereka? Mereka yang mendokumentasikannya. Mereka yang melakukan eksplorasi. Termasuk kita bisa menggunakan internet ini. Kenapa? Karena satelitnya bisa dibawa kemana? Tuh, ke langit ke sana. Kalau hanya logika, tidak akan sampai meyakini wujudnya Allah. Yang wujud hanya makhluk saja. Kagum dengan makhluk, takjub dengan makhluk. Tidak pernah merasakan bahwa Allah itu wujud. Maka bagi orang yang beriman, diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, terutama ketika ayat-ayat makiyah diturunkan kepada manusia, banyak Al-Quran mengingatkan manusia tentang penciptaan Allah. Di sini ajaran Islam harus memberdayakan akal sehat. Bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana langit ditegakkan, bagaimana gunung-gunung dipasak dengan kuat dan kokoh, bagaimana bintang-bintang bertebaran di langit sana. Al-Quran banyak mengobservasi, menginformasikan kepada manusia supaya mengenal kepada sang penciptanya. Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ayat yang menjelaskan bahwa ke depan akan lebih terungkap tentang makhluk-makhluk Allah, baik yang ada dalam diri kita maupun yang ada di jagat raya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Sin. Nanti kami akan perlihatkan di zaman Nabi ketika turun ayat ini, baru sedikit yang diperlihatkan ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Sanurihim, kami akan perlihatkan kepada mereka manusia ayatina, ayat-ayat kami, fil afaq, yang ada di langit sana, wa fi anfusihim, yang ada dalam diri kita. Maka ayat ini bukti, Bapak Ibu sekalian, manusia bisa mengobservasi ke dasar lautan, sampai kemana, ke bulan, ke Mars, menjelajahi. Kemudian yang ada dalam diri kita timbul ilmu-ilmu baru. Ilmu ada dokter mata. Dari dokter mata khusus lagi dokter kornea mata. Terus seperti itu. Jadi semakin apa? Dibuktikan, diperlihatkan oleh Allah ayat-ayat Allah yang bersifat kaun, yang bersifat ciptaan, ciptaannya. Itu semua sebetulnya dalil, alat yang menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, mengenal Allah sifat yang satu saja wujud. Ayah Allah bisa kelihatan oleh mata enggak? Bisa diraba enggak? Enggak. Maka oleh para ulama ahli tauhid, makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, termasuk sifat-sifat Allah yang wajib, termasuk dalamnya wujud Allah, maka ilmunya bersifat nadhari, bukan doruri. Kalau doruri, itu pengetahuan biasa tanpa dipelajari lewat berpikir, lewat ilmu, pengetahuan, maka sudah tahu. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau api panas apa dingin? Api panas apa dingin? Enggak usah mikir itu mah. Kalau masih mikir, aduh. Ditanya, api panas apa dingin? Mikir gitu. Observasi dulu. Itu ilmu doruri. Pengetahuan yang sudah mencapai aksioma. Semua manusia tahu itu tanpa dilalui proses berpikir. Tapi mengenal Allah termasuk sifat-sifat Allah, termasuk wujud di dalamnya, membutuhkan nadhari, proses berpikir. Makanya Bapak Ibu sekalian, begitu sayangnya Allah kepada manusia, Allah turunkan agama, turunkan kitab-kitab, turunkan para rasul, dilanjutkan oleh para ulama, apa misi besar mereka? Memperkenalkan diri Allah kepada manusia. Manusia tidak akan mengenal begitu saja. Harus diajarkan. Bagian dari nadhari yang harus kita pikirkan. Cuma aneh Bapak Ibu sekalian. Dikisahkan dalam Al-Quran banyak para rasul diutus kepada kaumnya. Ketika diinformasikan adanya Allah sebagai Rabbul Alamin. Dan harus diibadahi. Mereka serta merta mengolok-olok Rasul, bahkan menganggap ahli sihir dan orang gila. Mana mubalik-mubalik ini? Sudah pernah disebut orang gila enggak sama Mustami? Atau pulang dikasih amplop sama Adrahi? Apalagi yang dari kidul ceramahnya itu pulang enggak apa? Mobil sampai pernya apa? Saking banyak apa? Segala dimasukkan. Ada pisang masih mentah, dimasukkan. Ada ubi, dimasukkan. Alhamdulillah. Dulu para nabi, para rasul sampai dikejar-kejar apa? Musuh, dimusuhi. Menyampaikan apa? Misi utamanya, main core-nya adalah memperkenalkan Allah kepada manusia sebagai Rabbul Alamin dan yang hak untuk diibadahi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Bahkan Al-Quran menyebutkan wali kulli qaumin had, setiap kaum ada sang pemberi petunjuknya. Allah utus setiap kaum dengan para nabi atau para rasul. Setelah nabi khotaman nabiin, maka hadir para ulama di setiap zamannya membawa risalah dan misi yang sama. Ini menunjukkan bahwa mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah membutuhkan petunjuk-petunjuk, baik yang masuk ke dalam alam pikiran maupun yang masuk ke dalam wilayah batiniah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, gambaran dari akidah kita Ahlus Sunnah ini gambaran yang kuat, satu sistem akidah yang memadukan antara kekuatan berpikir dengan nakli, dengan wahyu dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang mahal, memadukan kedua kekuatan antara tafakur dan zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab karakternya. Memadukan antara zikir dan berfikir atau tafakur. Begitu juga dalam ilmu akidah, memadukan antara fikir dan zikir. Yuk Bapak Ibu sekalian, sudah dirasakan wujudnya Allah, ini lagi dibahas tentang wujud, masih lupa kepada Allah. Yang sering terngiang-ngiang dalam hati, dalam benak kita, kira-kira apa ini? Wujudnya apa ini? Ibu-ibu, sembako, nah ini ayo tauhid dan tasawufnya kita padukan. Siap semua? Siap semua? Terus rasakan wujudnya Allah. Jantung kita berdetak terus gak nih semenjak diciptakan oleh Allah sampai sekarang? Berdetak terus gak? Berhenti 5 menit saja. Mau gak? Mau gak? Ini yang mendetakkan ini siapa ini? Allah. Tauhid dan tasawuf ketika menyatu terus merasakan itu semua. Merasakan dari mulai wujudnya Allah, af'alnya Allah dirasakan oleh kita sehingga hidup ini menjadi teratur. Kenapa? Selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Maka oleh para ulama saking pentingnya ilmu ini, inilah ilmu yang pertama, awwalu syai'in, hal yang paling pertama yang wajib dipelajari. Awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqani. Jadi yang pertama yang harus diketahui oleh manusia, mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Yuk kita ini perbaharui kembali ilmu tauhid dan ilmu tasawuf kita. Supaya apa? Terhunjam di dalam batin kita. Jadi yang pertama, sifat yang wajib bagi Allah dari yang 20 itu namanya apa? Wujud. Wujud itu apa artinya? Ada. Yang kedua adalah kidam. Kidam. Yang dimaksud dengan kidam adalah bisa kita mengartikulasikan dari kidam itu adalah ibaratun an adamil awaliyah lil wujud. Bisa kita ucapkan, ibaratkan apa yang disebut kidam, sifat yang wajib bagi Allah yang kedua, artinya kidam itu tidak dimulai dengan ketiadaan bagi wujudnya Allah. Ah, terasa bedanya kita dengan Allah ini. Kalau kita ada awalnya enggak? Diawali dengan tiada enggak? Yang umur 40 tahun, 50 tahun yang lalu ada enggak kita? Masjid ini 4 tahun yang lalu ada enggak? Jadi adanya itu baru diawali dengan ketiadaan. Maka disebut mulai dari kidam ini, disebut sifatnya itu sifat salbiyah, menapikan. Tiada Adam, ketiadaan, dinapikan. Jadi adanya Allah tidak diawali dengan tiada. Itu yang disebut dengan kidam. Hebat gak Allah? Hebat gak? Kalau belum merasa hebat Allah, mengagungkan Allah, tauhidnya belum ada. Baru di kitab, baru di pembahasan, baru di lisan kidamnya. Tadi nyanyinya meni enak. Wujud kidam bako. Ternyata meyakini sifat kidamnya bagi Allah belum terhunjam di dalam hati. Kalau kita merasakan sifat Allah yang kedua, kidam, betapa hebatnya Allah. Wujudnya tidak diawali dengan ketiadaan. Hebat, berbeda sekali dengan makhluk-makhluknya. Adanya diawali dengan ketiadaan. Inilah sifat yang keberapa? Yang kedua dari sifat yang 20. Apa namanya? Kidam. Sengaja nih, gak mau di dalam-dalam dulu nih. Nanti suka ngeriut apanya? Jidatnya nanti. Nah, jadi dengan memahami sifat yang kedua, kidam, supaya kita merasakan wujudnya Allah bukan wujud seperti kita. Berbeda wujudnya Allah, tidak diawali dengan ketiadaan. Subhanallah. Betapa sempurnanya Allah. Tidak diawali dengan ketiadaan seperti makhluk-makhluknya, termasuk diri kita. Pantas gak kita sombong? Pantas gak kita sombong? Asalnya gak ada kita. Adanya diadakan oleh siapa? Oleh Allah. Allah tidak ada yang mengadakan. Adanya tidak diawali dengan ketiadaan. Itulah yang disebut sifat yang kedua, sifat kidam. Yang ketiga, sifat yang wajib bagi Allah adalah al-baqa. Al-baqa arti secara harfiah artinya kekal. Maka kita bisa membuat ibarat dari sifat baqa ini adalah ibaratun an adamil akhiriyah lil wujud. Sama masih sifat salbiah, menapikan. Arti baqa adalah kita bisa mengucapkan, membuat ibarat bahwa wujudnya Allah tidak akan pernah diakhiri dengan ketiadaan. Kalau kita bakal tiada gak ini di dunia? Mobil kita yang dibangga-banggakan, ya, wujudnya akan berakhir gak? Kenapa sih mobilnya di hati terus atuh? Ibu-ibu yang punya rumah bangga dengan rumahnya akan berakhir gak? Kenapa tuh nyantel terus lagi sholat di mana? Di hati. Yang membanggakan kepada anak, akan berakhir enggak? Akan berakhir. yang semestinya harus terus ada dalam hati adalah Allah. Kenapa? Karena kita akan kagum dengan Allah, ta'zim dengan Allah. Karena wujudnya Allah tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah diakhiri dengan ketiadaan. Rugi enggak? Kalau kita mencintai berlebih-lebihan, mengalahkan kepada Allah, padahal akan berakhir. Kalau mobil yang kita pakai, tambah tahun, tambah waktu, tambah bagus, tambah rusak. HP kita yang kita banggakan, ya, dipakai terus, tambah bagus, tambah rusak. Jasmani kita yang kita banggakan, wah bugar, ikut fitness, boleh, baik itu. Tapi kadang sering menjadi kebanggaan, seolah-olah umur akan panjang, seolah-olah akan hidup selama-lamanya. Cek, sehat, sehat. Akan berakhir gak? Berakhir. Jadi ketika dipadukan dengan ilmu tasawuf, semestinya hati kita, perhatian kita kepada Allah, di mana wujud Allah tidak akan pernah diakhiri dengan ketiadaan. Kesanalah seharusnya pikiran dan jiwa kita untuk menghadap. Karena kita bangga dengan apa? Zat yang abadi. Kalau kita lagi seneng nih, bapak-bapak, ibu-ibu, pingin lama-lama atau pingin sebentar? Kalau lagi senang, happy, bahagia, pingin buru-buru, pingin selama-lamanya. Jadi senang dengan selama-lamanya. Maka sebetulnya yang abadi, yang hakiki, dia adalah Allah semata. Seharusnya kita pingin berlama-lama, pingin terus bersama-sama dengan siapa? Dengan Allah. Sudah bisa apa belum? Yuk kita ma'rifat kepada Allah dengan ilmu akidah, ilmu tauhid ini. Kenapa kita enggak kagum-kagum dengan Allah? Kenapa kita batin kita belum terpesona dengan Allah? Padahal Allah adalah baqa, adanya tiada akan berakhir, tidak akan diakhiri dengan ketiadaan. La ilaha illallah. Ini akli, akal kita menjangkau ke sana. Makanya luar biasa akal kita. Kalau hanya untuk ngurusin makan minum, buat apa Allah ciptakan akal? Insting aja cukup seperti binatang. Tapi Allah bekali kita dengan akal, salah satunya untuk menelaah sifat-sifat Allah yang sempurna. Nah tadi sifat wujud, naklinya, wahyunya, Allah dalam Al-Quran, kalau dipresentasikan Al-Quran antara memperkenalkan dirinya Allah dengan perintah-perintahnya, lebih banyak memperkenalkan diri Allah dalam Al-Quran. Kalau kita dilihat dipresentasikan dari isi konten Al-Quran tentang syariat dibandingkan dengan akidah dan tasawuf, lebih banyak akidah dan tasawuf ketimbang syariat atau fikihnya. Kenapa? Inilah kasih sayang Allah, Allah wahyukan keberadaan Allah. Itulah yang disebut dengan dalil nakli. Kalau dalil aklinya tadi, adanya semua makhluk-makhluk Allah. Enggak mungkin ada ciptaan tanpa ada yang menciptakannya. Jadi kalau naklinya begitu banyak, bahkan dalam Al-Quran, konten isi Al-Quran lebih banyak tentang apa? Memperkenalkan Allah, wujudnya Allah. Bahkan dalam surah Al-Fatihah, Rabbul Alamin. Bukan sebatas memperkenalkan aku ada, tetapi Rabbul Alamin. Allah adalah penguasa, pemilik, mudabir seluruh makhluk-makhluknya. Bukan sebatas memperkenalkan Allah wujud, tetapi justru eksistensi Allah. Rabbul Alamin. Semua urusan digenggam oleh Allah. Dalam surah Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Yas'aluhu, bergantung kepadanya yang di langit maupun yang di bumi. Ya, mata kita masih bisa melihat sampai siang hari ini. Kenapa? Masih diizinkan oleh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Lanjutkan, jangan ini. Masih kuat berpikirnya? Masih kuat berpikirnya? Ini tingkat dasarnya ini. Supaya terhunjam, bukan sebatas pengetahuan, bukan hanya dalil, tetapi masuk ke dalam hati kita tentang mengenal sifat-sifat Allah. Kalau kidam, mana dalil naklinya, wahyunya? Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini mengenal tauhid kita antara asma dan sifatnya. Asma Allah dan sifatnya. Asma Allah yang 99, Allah sendiri yang memperkenalkan nama-nama yang mulia itu. Walillahil asma'ul husna. Milik Allah nama-nama yang mulia. Dinamai sendiri oleh siapa? Oleh Allah, bukan ijtihad itu. Saking sayangnya Allah ingin memperkenalkan dirinya. 99 nama disebutkan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran. Maka oleh sebab itu dalam ilmu akidah, setiap sifat Allah belum tentu menjadi asma-Nya Allah. Jadi jangan sifat Allah wujud jadi nama Allah, enggak bisa. Siapa nama Allah? Wujud atau kidam. Tapi setiap nama Allah menunjukkan sifat-Nya yang sempurna. Setiap nama Allah yang 99 menjadi sifat-Nya Allah yang sempurna. Maka oleh sebab itu kidam itu dari al-awwal. Nah, itu adalah salah satu dari nama Allah. Allah itu al-awwal, yang awal. Kok berarti ada awalnya kalau begitu? Gimana ya? Katanya tadi la awwala, makna bako itu tidak ada awalnya, tidak diawali dengan ketiadaan. Tapi Allah memperkenalkan dirinya al-awwal, yang awal. Ayo, siapa yang bisa menjawab ini? Hadiahnya mana panitia? Berangkat umroh. Sudah menjawab, bayar sendiri ongkosnya. Aduh, ya tadinya udah seneng ini, ya dapat kuis berapa? Berhadiah umroh ini. Ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bako tidak ada awalnya, tapi Allah memperkenalkan diri justru al-awwal sebagai salah satu dari namanya. Al-awwal, yang paling awal. Mau wakil aja jawabannya. Mau wakil enggak? Wakil kepada siapa? Kalau nanti makan siang mau diwakilkan enggak? Kalau urusan makan mah jangan wakil. Maksud al-awwal Allah adalah menisbatkan dengan makhluk-Nya. Jadi ketika Allah menisbatkan, Allah al-awwal. Jadi kalau ada makhluk yang paling awal, Allah yang al-awwal gitu. Jadi menisbatkan Allah dengan makhluk-Nya. Kalau merasa makhluk ada yang paling awal, aku yang paling awal. Gitu maksudnya. Dinisbatkan kepada siapa? Makhluk-makhluk-Nya. Makanya suka jadi apa? Ego. Kalau sudah menjadi senior, katanya ada sifat senioritas. Betul enggak? Betul enggak? Kalau di sekolah mahasiswa senior. Kalau senior tuh biasanya membusungkan dada atau begini? Di depan juniornya begini. Di tentara juga begitu. Di ABRI, di polisi juga begitu. Di pejabat juga begitu. Di instansi juga begitu. Senior-senior ini sering apa? Menjadi penyakit senioritas. Maka kalau ada yang sombong dengan merasa senior, Allah mengatakan, al-awwal, aku yang paling awal. Untuk merubuhkan ego senioritas bagi manusia, Allah memperkenalkan namanya. Salah satunya adalah al-awwal, dia Allah yang paling awal dibandingkan dengan makhluk yang manapun juga. Ya, jangan sombong dengan apa? Senior, merasa paling pertama jadi murid, pingin diuluh-uluh, kata orang Sunda uluh-uluh padahal mah jelek. Iuluh gitu. Uluh gitu. Uluh eleh. eluh-eluh. Penyakit siapa tuh? Iblis. Merasa pertama diciptakan oleh Allah. Adam baru kemarin, apalagi dari tanah. Ma mana'aka alla tasjud? Allah yang nanya, kenapa iblis kamu tidak mau sujud, padahal itu perintahku. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Nah, ini untuk menghapus penyakit-penyakit egoisme, senioritas, merasa paling awal, merasa paling pertama, maka Allah menyebutkan identitas namanya salah satunya. Al-awwal, aku yang paling awal. Kalau bako, tadi kidam, sekarang bako. Dalil naklinya Allah menyebutkan al-akhir. Tadi katanya bako itu la-akhir, tidak ada akhirnya. Allah tidak diakhiri dengan ketiadaan. Tapi Allah menyebutkan namanya al-akhir, yang akhir. Sama ketika Allah ini menunjukkan dirinya namanya menisbatkan kepada makhluknya. Mana yang terakhir bagi makhluk? Aku yang paling terakhir. Nisbat nama Allah dengan sifat makhluk. Al-akhir, seolah-olah Allah berakhir. Itu adalah untuk menunjukkan nisbat antara Allah dengan siapa? Makhluk-makhluknya. Ya, biasa yang paling tua, yang paling senior, ya, ada egonya, ada keakuannya. Maka Allah menyebutkan apa? Al-akhir. Selain yang awal, yang akhir. Merasa paling tua, nih yang akhir. Gitu. Yang paling lama. Untuk merubuhkan ego dari makhluknya, terutama manusia. Al-akhir, maksud yang akhir, justru tidak akan pernah diakhiri dengan ketiadaan bagi wujudnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah tiga sifat, sudah muncul belum ta'zimnya kepada Allah dalam hati kita, dalam batin kita. Betapa Allah tidak pernah ada awalnya, tidak diawali dengan ketiadaan, dan tidak akan pernah diakhiri dengan ketiadaan pula. Betapa kekalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita butuh dengan yang kekal. Ketika diberikan kekayaan, jabatan tinggi, pingin kekal enggak? Itu anggota DPR baru aja dilantik, seneng dilihat gajinya 80 juta, belum fasilitasnya, belum fasilitas rumah, fasilitas kendaraan, sudah mikir, nanti sudah 5 tahun kepilih lagi apa enggak ya? Kenapa mikir begitu? Pingin bahagianya itu abadi. Maka oleh sebab itu, semestinya pikiran dan jiwa kita terkonsentrasi kepada zat yang abadi. Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para nabi dan para wali-wali Allah, detak jantungnya selalu bersama Allah. Setiap tarikan napasnya selalu bersama Allah dengan zat yang abadi. Zat yang tidak akan pernah berakhir. Zat yang tidak akan pernah berujung dengan ketiadaan. Betapa hebatnya Allah. Maka dilihat dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa alaihissalam sampai tergila-gila ingin melihat Allah. Kenapa? Saking merasakan agungnya Allah. Rabbi arini angzur ilaik. Ya Rob, perkenankan, izinkan supaya aku bisa memandangmu. Allah menjawab, kol lantaroni. Engkau tidak akan pernah melihat aku sepanjang di dunia ini. La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Kenapa sampai minta begitu? Bukan tidak iman, bukan imannya lemah, saking rindu kepada Allah. Kalau kita rindu kepada sesuatu, cukup didengar atau pengin dilihat? Atau cukup fotonya saja? Cukup enggak? Enggak ada kata rasa cukup, pengin apa? Langsung memandangnya. Maka ru'yatullah nanti, memandang Allah nanti bagi ahli surga, inilah yang dicita-citakan oleh para nabi, para wali-wali Allah. Karena disitulah puncak kenikmatan dari segala kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma arjukna ghayata ladzatin nadri ila wajhika. Ya Allah, rizkikan, berikan rizki kepada kami untuk melihat, memandang wajah-Mu yang sempurna. Ini ibu-ibu kalau diajak jalan-jalan ke Bali, mau enggak? Gratis mau enggak? Di TV suka lihat Bali. Wah, ya dipromosikan terus. Lombok, tempat-tempat wisata, cukup gak di TV atau pingin langsung menatap? Begitulah gambaran para nabi, para wali-wali Allah ingin segera menatap Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja untuk pengajian Arba'in ini. Baru berapa sifat? Baru 3 sifat. Wujud, idam, bako. Sudah ada dalam pengetahuan kita? Sudah terhunjam dalam hati kita belum? Sudah tumbuh musyahadah kita, penyaksian kita, ta'zim kita kepada Allah? Yuk kita buktikan dalam sholat. Minimal khusyuk itu dalam sholat. Pertama adalah hudurul qalbi ma Allah, hadirnya hati bersama Allah. Hadir hatinya kemana-mana, hadir hatinya enggak gaib, enggak jalan-jalan. Hadir dalam sholat, hadir menghadap kepada Allah. Yang kedua adalah merasakan ta'zim kepada Allah. Jadi hati kita setelah merasakan hadir bersama Allah, tidak kemana-mana hatinya, hadir. Yang kedua ta'zim, mengagungkan Allah sepanjang sholat. Yang ketiga, iftikor, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk cek sholat kita, ibadah-ibadah kita, dari alamat-alamat bahwa hati kita tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian, sebelum ditutup dengan doa, ada yang talqin? Angkat tangannya, mana yang talqin, yang akan dapat talqin? Ya, diangkat. Ibu-ibu, iya, baik jamaah sekalian, mari tundukkan kepalanya. Kita akan melakukan proses talqin bagi yang ingin menerima wirid talqin dari Tarekat Idrisiyah, ingin bergabung menjadi murid yang suluk di dalam Tarekat Idrisiyah. Bersihkan hatinya, belajar ikhlas. Baik jamaah sekalian, mari kita perhatikan dalam kitab Adabu Suluk Al-Murid yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami rahimahullah. Apa yang harus dilakukan bagi seorang murid yang akan pertama suluk menempuh jalan Allah di bawah bimbingan seorang mursyid? Pertama adalah membersihkan hati, tumbuhkan niat yang kuat, ingin beribadah dengan sungguh-sungguh, ibadah yang terbimbing. Jadi jangan ada niat-niat nawaitu-nawaitu yang lain. Satu, ingin menghadap kepada Allah. Al-iqbalu alallah, ingin menghadap kepada Allah. Wal-i'rod anil khalqi wa dunya, bagaimana hati kita ingin berpaling dari bujuk rayu dunia. Biar dunia di tangan, biar perusahaan di tangan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Maka kita menjadi orang yang bersyukur dan amanah. Itulah tasawuf. Bukan meninggalkan dunianya, bukan menjauhi hartanya, bukan menjauhi jabatannya, jauhi dari hati. Genggam. Itu amanah, kepercayaan dari Allah. Hati bersama Allah. Hati selalu menghadap kepada Allah. Ini adalah kunci dari ilmu tasawuf. Wal-i'rad anil khalqi, palingkan hati kita dari bujuk rayu dunia dan makhluk. Ini yang harus dijalankan. Sehingga jamaah sekalian, kalau kita istiqomah suluk, nanti apa saja wirid yang harus dijalankan keseharian kita, istiqomah dijalankan, maka Allah akan turunkan keberkahan. dalam Al-Quran, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah la asqainahum ma'an ghadaq. Surah Jin. Wa allaw istaqam wa anna law istaqamu, asalnya itu wa anna, dan sesungguhnya law istaqamu, apabila mereka istiqamah. Wa allaw istaqamu, dan sesungguhnya apabila mereka istiqamah 'ala at-tariqah, dalam tariqah. Tariqah itu jalan kepada Allah. Imam Ajurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan tariqah adalah huwa sayruh al-muhtasah bisalikina ilallahi ta'ala min qat'il manajil wa taraki fil maqamat. Yang disebut dengan tariqah adalah jalan yang khusus menuju kepada Allah. Allah yang jadi tujuan, bukan makhluk, bukan jabatan. Allah yang jadi tujuan. Dengan cara pertama adalah mendidik hawa nafsu, dan yang kedua adalah riyadhah. Riyadhah artinya hati kita punya potensi besar untuk musyahadah, untuk menyaksi, tunduk kepada Allah. Ini harus digali. Dua, mujahadah dan riyadhah, inilah jalan thariqah menuju kepada Allah. Tanpa mujahadah dan riyadhah, maka sujud tinggal sujud, tapi hati tidak pernah tersambung dengan Allah. Kalimah wirid hanya dibaca, tapi hati tidak mencicipi kenikmatan di balik kalimah-kalimah itu. Hanya dengan dua cara, mujahadatu nafs, nafsu kita dididik, dilatih supaya naik levelnya. Dari satu sampai ke level ketujuh. Riyadhah, hati kita harus dididik dengan zikir, dengan wirid. Maka insya Allah hati kita akan musyahadah, menyaksi kepada sifat-sifat Allah. Sehingga apa yang harus dilakukan? Kalau ini istiqomah dilakukan, janji Allah, la askoinahum ma'an ghodako. Siapa yang istiqomah menjalankan tarekat menuju kepada Allah, terus mujahadah, terus riyadhah, menjalankan yang fardu dan yang sunnah, menjauhi yang haram dan yang makruh, maka Allah akan berikan ma'an ghodako. Dalam tafsirnya ghodako, ay kathiro, air yang banyak. Apa yang dimaksud air? Rizki yang barokah, rizki zohir dan rizki batin, rizki yang materi dan rizki yang imateri, termasuk kenikmatan kebersamaan Allah, itulah nikmat yang besar. Diberikan kehusuan dalam setiap ibadah, itulah kenikmatan besar, bagian dari ma'an ghodako. Mau dapat ma'an ghodako? Ya, istiqomah. Baik jamaah sekalian, pertama yang harus dijalankan wirid harian, pagi maupun petang, adalah membaca Al-Quranul Karim. Jadi murid Idrisiyah itu bukan tujuan. Tujuannya supaya menjadi seorang muslim, mukmin, muhsin. Mukmin imannya benar, akidahnya. Muslim fikihnya benar. Muhsin tasawufnya benar. Tiga rukun agama. Maka oleh sebab itu, kembalilah kepada Al-Quran dengan dibaca. Pelajari ilmu tajwidnya. Ya, malam Jumat disiarkan lewat Facebook, lewat radio, ya, lewat radio FM. Belajar terus dari makharijul huruf, sifatul huruf, dan yang lain-lainnya. Ya, jangan malas, walaupun sudah tua, belajar. Wajib belajarnya, walaupun enggak bisa-bisa. Kalau belajar terus masa gak bisa-bisa. Jadi sudah jadi murid, belajar dari yang dasar, belajar tajwid. Bertarekat artinya supaya benar fikihnya, benar tauhidnya, benar tasawufnya. Jadi yang pertama baca Al-Quran. Minimal satu juz sehari semalam. Waduh, belum bisa. Setengah juz. Mau diskon lagi ya? Belum bisa, seperempat juz. Namanya tadaruj dalam Islam itu disebut dengan cara berangsur, step by step, bertahap. Hari ini bisa satu halaman, besok dua halaman. Inilah yang namanya memulai. Jadi pertama apa? Wiridan yang utama adalah baca Al-Quran. Itulah wirid yang utama, membaca Al-Quran. Yang kedua, wirid yang harus kita baca pagi petang adalah istighfar, bentuk dari taubat kita kepada Allah. Taubat jangan nunggu Idul Fitri. Itu mah sungkeman namanya. Kepada orang tua. Yang disebut taubat adalah setiap waktu. Wabil asharihum yastagfirun. Terutama di waktu sahur sebelum datang waktu subuh. Banyaklah istighfar. Nabi bersabda, kalau istiqomah taubat kepada Allah, Allah berikan tiga hal. Yang pertama adalah rasa bingung dalam hati, gundah, gulanah, bingung. Itu penjelmaan dosa kita di masa lalu. Bingung, gelisah, kadang gak puguh, apa yang dibinguinnya ini. Itu bagian dari penjelmaan dosa di masa lalu. Taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Maka Allah datangkan ketenangan. Yang kedua, problem. Anak, istri, perusahaan, itu pun bagian dari penjelmaan dosa di masa lalu. Banyak taubat kepada Allah, banyak istighfar. Allah datangkan makhroja, jalan keluar. Yang ketiga, warojakohu min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak istighfar, memperbaiki diri setiap saat, semakin baik sampai akhir hayatnya. Sampai ajal menjemput, maka Allah berikan rizki di luar hitungan. Gajinya 3 juta, tetapi yang bigori hisab, tanpa perhitungannya, tidak terkira. Bukannya rizki yang zohir, bahkan rizki yang batin. Dimampuhkan ibadah taat kepada Allah dengan ikhlas, jauh lebih berharga daripada rizki-rizki yang bersifat zohir. Yang kedua, yang ketiga adalah baca kalimat tahlil. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Syekh Ahmad bin Idris dalam kitab Abdulus Salawat, dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah, bahwa beliau, Syekh Ahmad bin Idris, pendiri tarekat Idrisiyah, diizinkan oleh Allah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Nabi Khidir alaihi salam. Kalimahnya ijtama'tu, qala radhiyallahu an, ijtama'tu ijtima'an suryan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam kitab itu, Syekh Ahmad bin Idris, menyebutkan, aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtima'an suryan, pertemuan yang suryan. Suryan itu ae yaqdotan, bukan lagi tidur. Walaupun tidur itu bagian dari ru'yah solihah, bagian dari wahyu atau ilham. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ketika beliau dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Namanya ijtima'an suryan, ae yaqdotan, tafsirnya yaqdotan. Beserta siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diiringi dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Khidir, lakinhu talkinkan, wahai Khidir, kepada Ahmad bin Idris, apa-apa yang ditalkinkan kepada ulama-ulama sebelumnya. Ada tiga, yang pertama adalah kalimat tahlil mahsus, tahlil yang khusus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmul. Itu keterangannya. Berapa kali dibacanya sehari semalam, pagi dan petang? Cukup 300 kali. Waduh, belum hafal ini, didiskon 50%. Kalau sungguh-sungguh pasti cepat hafal. 300. Cukup 300, karena itu bagian dari oleh para ulama disebut zikrul mahsus atau tahlilul mahsus, kalimat tahlil yang khusus. Bagian dari al-jawami yang mengumpulkan padilah-padilah yang besar. Maka Nabi SAW sebelum pamit meninggalkan Syekh Ahmad bin Idris memberikan tiga keutamaan barang siapa yang mengamalkannya. Manintama ilaika ya Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, wahai Ahmad, barang siapa yang mengikuti jalanmu, intama dalam torikoh ini, maka aku akan berikan tiga keutamaan. Yang pertama adalah membaca kalimah fi kulli hatin 300 itu sama kita dengan zikir kepada Allah sejumlah makhluk Allah. Ada yang bisa menghitung makhluk Allah? Jangan jauh-jauh. Rambut, punya rambut gak semua? Pernah ngitung rambut kita gak? Apalagi makhluk Allah. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, pagi dan petang, cukup 300, sama kita dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sejumlah makhluk Allah. Namanya disebut jawami, yang mengumpulkan padilah yang besar. Lalu yang kedua, liusbiku biha al-awail. Siapa yang mengikutinya, maka Allah sejajarkan dengan yang awal. Siapa? Para sahabat. Derajatnya ditinggikan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ya Ahmad, la takilni ila wilayati ghairi bal ana kafiluh. Hai Ahmad bin Idris, siapa yang mengikuti wirid ini dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, mendapatkan talqinnya, bimbingannya, maka di akhirat jangan serahkan perwakilannya kepada selain aku, tapi aku yang akan menanggung jawabnya. Mau dapat di bawah bendera Nabi di mahsyar nanti? Nabi berjanji kepada Syekh Ahmad bin Idris ketika mentalkinkan wirid ini. Bal ana kafiluh, aku yang akan menanggung jawab si hamba itu, si murid itu. Inilah tiga keutamaan, maka cukup 300. Selebihnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dalam zikir berjamaah cukup 3 kali dibaca, sempurnakan masing-masing sampai 300. Perbanyak la ilaha illallah. Dipendekkan lagi, Allah, Allah, Allah, Allah. Dipendekkan lagi, hu, hu, dia Allah, dia Allah. Inilah wirid yang diijajahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3, yang keempat, baca solawat, hukumnya wajib. Sallu alaihi wasallimu taslima. Dalam Al-Quran wajib kita bersolawat kepada Nabi. Mana segatnya? Banyak. Segat solawat banyak. Ya, bahkan Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Sa'adatud Daroin menghimpun ratusan bentuk-bentuk solawat, dari solawatnya Nabi, solawatnya sahabat, tabi'in, para ulama, para wali Allah, dihimpun oleh beliau. Yang paling pendek, solawat Umi namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 100. Ya, bagi pemula 100 dibaca. Belum mampu 50. Belum mampu semampuhnya dulu. Kalau uang mending 1 juta atau 10 juta? Tuh, kalau uang mah 10 juta. Mudah-mudahan dari 100 terus meningkat. Yang terakhir yang dibaca adalah istighosah, minta perlindungan kepada Allah. Yang paling pendek bagi pemula, ya Hayyu ya Qayyum. Hei Allah yang hidup, wahai Allah yang berdiri sendiri, dua-duanya nama Allah sekaligus sifat Allah. Yang hidup dan yang berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsih. Dibaca ya Hayyu ya Qayyum berapa kali? 1000 kali. Pagi dan petang. Kalau kita menghadapi, sabda Nabi, kalau kita menghadapi tekanan, kezoliman, ditekan, dapat permasalahan besar, ditambah ala ro'si kulimi'ah, setiap baca 100 kali, diperkirakan, gak harus pas, ya hayya qayyum, ya hayyu, ya qayyum, ya hayya qayyum, diperkirakan 100, pakai birohmatika astagis, birohmatika dengan rahmatmu, astagis, aku meminta pertolongan. Kita menghadapi persoalan-persoalan. Insya Allah banyak murid-murid yang merasakannya. Kemudian tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngajinya istiqomah. Insya Allah, Allah datangkan keberkahan. Mau dapat keberkahan? Istiqomah. Nah, itu adalah wirid yang harus kita baca minimal. Sebagai mubtadi dasarnya di situ. Sempurnanya, baca kitab Hadikotur Riyahin yang disusun ya dalam tarekat Idrisiyah ini. Tadi itu pemulanya, cukup segitu. Tapi kalau ingin meningkat, menambah lagi, baca sempurnakan kitab apa namanya? Hadikotur Riyahin yang dikarang oleh Syekh Akbar Abdul Fattah yang membawa tarekat Idrisiyah dari Jabal Abu Ghraib Mekah ke Indonesia. Ya, mengambil sumberan-sumberan dari Quran, Sunnah, dan para ulama sebelumnya. Nah, sebelum menerima wirid ini menjadi murid yang sah, wajib mengetahui dulu silsilah mata rantai kemursyidan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tanwirul Qulub minggu yang lalu dibahas, dalam kitab disebutkan yan bagi lil muridin ayya'rifu nisbata syaikhihim wa rijala silsilati kulliha min mursyidihim ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang ingin mengambil thariqah, ingin berguru, jangan asal berguru, jangan mudah mengambil thariqah. Tapi ayya'rifu, kenali dulu apa? Kenali dulu yang disebut dengan silsilah. Silsilah itu mata rantai, sanad. Mata rantai dari mursyid ke mursyid sampai kepada Nabi. Sebab kita sudah ditinggalkan 15 abad dengan Nabi. Jauh enggak? Jauh, tapi agama akan terjaga apabila mendapatkan ilmu dari mursyid ke mursyid yang nyambung menyambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kita ada sumberan air dari Galunggung, kita di Jatihurip. Bisa sampai enggak ke sini? Pakai paralon yang sambung menyambung. Itu gambaran silsilah atau sanad dalam agama. Sehingga agama itu tidak sembarangan pemahaman dan ilmunya, tetapi pertanggung jawaban. Maka kami menerima dari Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan. Beliau dari Syekh Akbar Muhammad Dahlan. Beliau dari Syekh Akbar Abdul Fattah. Beliau 12 tahun mencari wali mursyid tarekat ini. Kemudian berjumpa dengan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Pergerak Islam di Timur Tengah di abad ke-20. Yang menggerakkan Libya, yang menggerakkan Afrika. Beliau adalah Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Dalam kitab Hadir Alam Islami. Dalam kitab Al-Harokah As-Sanusiyah di Libya. Beliau dari siapa? Dari Syekh Muhammad Al-Mahdi. Beliau dari Syekh Muhammad Dibni Ali As-Sanusi. Beliau dari Syekh Ahmad bin Idris yang disebutkan tadi. Beliau dari Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Beliau dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabag. Beliau dari Nabi Khidir AS. Nabi Khidir dari Nabi Muhammad SAW. Ini disebut silsilah yang sugro, yang pendek, yang singkat. Syekh Ahmad bin Idris dalam kitab Majmu'ah Syarifahnya, aku menggunakan silsilah ini yang cepat, yang singkat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada silsilah yang panjang terbentang, tersambung dengan siapa? Dengan mursyid pengarang kitab Hikam, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nanti akan berjumpa dengan mursyid Syekh Abu Hasan As-Sadzili, akan berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, akan berjumpa dengan tabi'in, sahabat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama. Agama bukan sembarangan, tapi harus jelas asal-usulnya, sumbernya dibuktikan oleh para ulama dengan sanad atau silsilah yang muttasil dan sahih. Muttasil nyambung, tidak munqati. Sahih artinya semua mursyid melengkapi syarat kemursyidannya yang disebutkan dalam kitab Mausu'ah Yusufiyah fi bayani adillatis sufiyah, minimal 4 yang pokok. Menguasai akidah, tauhid dan tasawuf. Mengetahui thariqah-thariqah untuk tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Sekaligus ma'zunan litarbiyah min syekhihi, mendapatkan tugas mentarbiyah dari mursyid sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai tabaruk mari kita bacakan sama-sama wirid yang kita bacakan sehari-hari. Pejamkan matanya. Hudurul qalbi ma Allah, hadirkan hatinya bersama Allah. Wal iqbalu alai, hadapkan hati kita kepadanya. Wal irad anil khaqi wa dunya, palingkan hati kita dari gambaran-gambaran duniawi makhluk dari hati kita yang menghijab, yang menghalang-halangi terus hubungan kita dengan Allah. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astagis. Baik, angkat tangan kita jamaah sekalian dan jamaah yang baru, niatkan dalam hati untuk sungguh-sungguh menjalankan wirid ini, mengikuti perjalanan ibadah di bawah bimbingan tarekat Idrisiyah ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiin, gharal dhalin wala mudillin, barun rahimun jawadun karim. Allahumma abtah lana waladayna putuhal anbiya wal awliya, bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna ghayata ladzati nadri ila wajhik, wa ghayata syauki ila likaik, وغايه معرفتك وغايه محبتك وغايه مشاهدتك وغايه مكالمتك وغايه عافيتك وغايه عناياتك وغايه علومك وغايه انوارك وغايه اسرارك الغايه التي اعطيتها نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Rab, ampunkan seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh kezoliman-kezoliman kami yang telah kami perbuat. Kezoliman yang diperbuat oleh mata kami, oleh mulut kami, tangan kami, dan kaki kami. Ya Rab, ampuni seluruh dosa dari mulai balik sampai pagi hari ini. Kami tidak bisa menghitung dosa-dosa yang telah kami perbuat. Ya Rab, ampuni dosa kedua orang tua kami. Orang tua yang sudah ke alam barjah, jadikan alam barjahnya raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bangkitkan kesadaran ini menghadap kepadamu di setiap saat dan setiap kesempatan. Hidupkan hati kami yang selalu zikir kepadamu. Hidupkan hati kami yang selalu musyahadah menyaksi kepadamu. Bangkitkan kesadaran ini untuk mengisi lembaran demi lembaran sampai ke lembaran yang terakhir. Ya Rabb, bangkitkan kesadaran ini untuk bisa mengisi lembaran dengan ketaatan dan ketakwaan kepadamu. Persiapkan kematian kami dengan kematian husnul khatimah. Jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. Ya Rabb, luaskan rizki kami. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Engkau tambah rizki kami, tambah bersyukur kepadamu. Engkau tambah rizki kami, tambah mengenal dan sujud kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Jamaah sekalian, demikian pengajian Arba'in di pagi hari ini, besar manfaatnya bagi kita semua. Langkah-langkah kita, satu langkahnya menjadi ampunan Allah. Makhluk yang di langit maupun yang di bumi memintakan ampun kepada Allah bagi kita yang datang ke majelis ilmu dan zikir. Sambut keberkahan Allah, rizki kita, perusahaan kita, keluarga kita diberokahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tambah-tambah ibadah dan ketakwaan kita kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sholat duha berjamaah 2 rakaat.